السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تلاميذ جامع العلوم والحكام kebiasaan beliau yaitu Syekh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah memberikan pasal-pasal di akhir pembahasan sebuah hadis. Ya, syarah dari Jami'ul Ulum wal Hikam ini tidak seperti Baqiyatun Nazirin misalnya, Sebelum Salam misalnya. Jadi beliau paparkan hadis-hadis, ya, tanpa kawaid 1, 2, 3 sebagaimana baca. Di pasal ini beliau membawakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan apa yang menjadi amal zahir dan amal batin. Itu ketika beliau menjelaskan tentang perbedaan iman dan Islam. Jibril menjawab bahwa iman itu batin. Jibril bertanya dan dijawab oleh Nabi bahwa iman itu batin, sedangkan Islam itu zahir. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونبي صلى الله عليه وسلم mengucapkan di dalam doanya إذا صلى على الميت, ketika beliau menyalati mayat. Banyak sekali doa-doa Nabi untuk mayat, banyak sekali yang masyhur. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wasi' marhalahu dan seterusnya, banyak sekali. Syalbani rahimahullah dalam kitabul janaiz mengumpulkan hampir semua riwayat doa-doa Nabi ketika menyalati mayit. Di antaranya beliau mengucapkan, ya, dan ini yang didengar oleh sebagian sahabat, Allahumma man ahyaitahu minna, Allahumma ya Allah, barang siapa yang engkau beri kehidupan, barang siapa yang engkau hidupkan, wa ahyihi 'ala al-islam, maka hidupkanlah dia berdasarkan Islam, atas dasar Islam, hidupkanlah dia di dalam Islam. Tidak disebut di sini di dalam iman, tapi dalam Islam, gitu ya. Wa man tawaffaitahu minna, dan siapa yang engkau matikan di antara kami, fatawaffahu 'alal iman, maka matikanlah dia dalam keadaan iman, atas dasar iman. Gitu. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian oleh beliau dijelaskan, لأن الأعمال بالجوارح, karena amal-amal jawarih, amal-amal anggota badan, إنما يتمكن منه في الحياة, itu hanya dimungkinkan ketika seseorang itu hidup. Gitu. Salat, puasa, zakat, haji, mencari ilmu dan seterusnya. Ini amal jawarih hanya bisa didapat ketika seseorang hidup. Dan itulah Islam. Karena Islam isinya adalah syahadat, salat, zakat, puasa, haji, semuanya amal jawarih. Wa amma 'indal maut, adapun ketika seseorang itu mati, fala yabqa ghairu tasdiq bil qalb, maka tidak ada yang tertinggal kecuali tasdiq, membenarkan, mengimani di hati. Dia sudah tidak bisa beramal lagi. Salat, baca Quran, puasa dan seterusnya, dia sudah tidak bisa lagi karena dia sudah mati. Adapun tasdik mati. Tasdik orang yang di akhir hayatnya, di saat-saat kematiannya, dia meyakini Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya dan seterusnya, maka dia adalah orang yang mati berada dalam iman. Gitu ya. Maka Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hidupkanlah kami dalam keadaan Islam dan matikanlah kami dalam keadaan iman. Ya. Tentu bukan berarti bahwa mati dalam keadaan Islam itu bukan istilah yang benar, tidak ya. Mati di dalam Islam juga istilah yang dibenarkan. Ya. Sebagaimana dalam beberapa ayat. Tetapi di hadis ini beliau menggabungkan hidup dan mati. Hidupnya Islam, matinya iman. Wa min huna qala al-muhaqqiquna min al-ulama. Dari sini para muhaqqiq yang dimaksud para penyelidik, para pembahas dari kalangan para ulama mengatakan, kullu mu'minin muslim. Setiap orang mukmin pasti dia muslim. Gitu. Setiap orang mukmin pasti dia muslim. Gitu. Bagaimana, apakah sebaliknya? Tidak. Orang muslim belum tentu mukmin. Ini sudah kita bahas. Iman lebih tinggi daripada Islam. Karena Islam zahirnya. Sedangkan iman zahir dan batin. Yes. Apakah ini bertentangan dengan kaidah bahwa iman dan Islam apabila disebut satu saja mencakup dua-duanya, apabila disebut dua-duanya masing-masing mempunyai pengertian berbeda? Tidak. Ya, karena di sini disebut dua. Berarti berbeda. Ya, kullu mu'minin muslim. Mu'min disebut, muslim disebut. Berarti mu'min beda, muslim beda. Tapi kalau disebut satu saja mencakup dua-duanya, si fulan muslim, boleh. Si fulan mu'min, boleh. Si fulan muslim, otomatis dia mu'min. Si fulan mu'min, otomatis dia muslim. Gitu ya. Wa inna man haqqaqa al-iman rusikha fil qalbihi qama bi a'mali al-islam. Karena orang yang mewujudkan keimanan dalam hatinya, di dalam hatinya ada keimanan, maka qama bi a'mali al-islam, maka dia akan menegakkan amalan-amalan Islam sebagaimana sabda Nabi sallallahu ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, di sini juga akan dibahas tersendiri oleh beliau nanti. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila dia baik, maka baik semua jasadnya. Ya, dan tidak ada yang tahu tentang ini kecuali Allah Rabbul Alamin. Maka kita tidak boleh sok tahu dengan mengatakan yang penting hatimu baik. Jika hatimu baik, maka yang lain otomatis baik. Oleh karena itu, hati saja sudahlah. Hati saja dipelihara, dibikin sedemikian rupa sehingga bersih. Ya, amar zahir tidak usah diperhatikan. Nah, ini keliru. Ini keliru. Justru ketika kita melihat ada seorang yang berzina, mencuri, minum khamar, tidak sholat, berarti kita yakini bahwa hatinya buruk, hatinya jelek, hatinya tidak baik. Ya. Tidak bisa kita katakan betul dia nggak pernah sholat, ngomongnya cacian makian, tetapi hatinya baik. Ucapan ini sering kita dengar, tentu keliru. Ya, betul dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi hatinya baik. Justru dia tidak sholat, dia tidak puasa, itu menunjukkan bahwa hatinya tidak baik. Mana dalil ini? Dalilnya ini. Jika hati itu baik, maka zakatnya akan ikut baik. Apakah kita bisa melihat hati manusia? Tidak bisa. Kalau Allah bisa. Allah bisa, enggak usah dia dewasa, masih kecil nih. Bayi baru lahir, Allah melihat hatinya, oh baik. Baik. Dan nanti di kehidupan dia setelah dewasa terbukti kebaikannya itu. Jangankan sudah jadi bayi, masih di alam arwah, bahkan sebelum manusia itu diciptakan, ya, Allah melihat hati seluruh hambanya. Allah melihat hati seluruh manusia, dari mulai manusia pertama Adam, manusia kedua Hawa, terus anak-anaknya, terus sampai manusia akhir zaman, Allah melihat hati mereka semua. Ya, dan Allah melihat yang terbaik dari mereka, hati siapa? Al-Anbiya, Al-Mursalin, Rahimu Salat Mursal. Hatinya para Nabi dan Rasul, itu yang terbaik. Ya, yang jumlahnya 124,000, ini yang terbaik. Nah, di antara Nabi dan Rasul ini yang 124,000 itu, siapa yang paling baik? Hatinya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini Nabi Muhammad SAW belum lahir, Adam Hawa belum diciptakan bahkan, tapi Allah sudah mempersiapkan hati mereka masing-masing. Dan Allah melihat yang terbaik adalah hati Nabi Muhammad SAW dari kalangan para Nabi. Di antara 124,000 Nabi, hati yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu Allah melihat hati orang-orang selain para Nabi dan Rasul, yaitu orang di luar para Nabi dan Rasul. Ternyata Allah melihat hati yang terbaik adalah hati Abu Bakar, hati Umar, hati Utsman, Ali, Bilal, Sa'ad bin Abi Waqqas, para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Maka Allah kumpulkan hidupnya hati seorang Nabi terbaik dengan hatinya orang-orang terbaik di luar para Nabi, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Allah kumpulkan hidupnya, Allah satukan, Allah dibikin mereka sezaman. Ini yang dimaksud bahwa Allah melihat hati hambanya. Sekali lagi, ini hanya bisa dilakukan oleh Allah, tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Maka tidak boleh sekali lagi kita mengatakan yang penting hatinya baik. Tahu dari mana? Tidak akan bisa tahu hati seseorang baik atau buruk, hatta para Nabi dan Rasul, hatta Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW tahu bahwa hatinya Abu Thalib, hatinya Abu Jahal, Abu Lahab buruk, ngapain didakwai? Justru Nabi berdakwah karena Nabi tidak tahu mau terima dakwah atau tidak, mau menolak atau tidak, itu karena Nabi tidak tahu. Ya. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka seluruh amalnya, jasadnya akan ikut buruk. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging itu atau segumpal darah itu adalah hati yang dimaksud, adalah hati yang di situ ada akal, bukan hati pengertian kita, liver, bukan ya. Hati yang di dalamnya ada akal, karena Allah mengatakan walahum qulubun la yaqiluna biha, mereka mempunyai hati tetapi dengan hatinya itu mereka tidak berakal. Ya, berarti akal itu ada di hati, bukan seperti pengertian kita akal adanya di otak. Ya, kalau otak berpikir, memeras otak, iya, dari kepala. Hati lebih besar dari itu, karena menyangkut tentang kebenaran, menyangkut tentang al-haq dan batil. Adapun otak menyangkut tentang kepentingan saja. Orang yang lihai menipu orang, dengan sangat lihainya menipu orang, akhirnya dia mendapatkan uang sekian ratus juta. Dia otaknya pintar, hatinya hancur. Gitu. Akalnya hancur. Akalnya hancur, otaknya pintar. Gitu ya. Walaysa kullu muslimin mu'minan. Tidaklah setiap muslim itu otomatis jadi mukmin. Lihat ucapan orang Arab Badui. Qalatil a'rabu amanna. Beberapa orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kami beriman. Ya. Nanti agak kemarin buat salat. Qalat al-A'rab amanna. Ada beberapa orang Arab Badui datang kepada Nabi mengatakan kami beriman. Kami beriman. Apa jawab Nabi? Kullam tu'minu. Ya. Kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup ucapkan oleh kalian aku telah masuk Islam, aku telah berislam, gitu. Jadi mukmin berarti muslim, muslim belum tentu mukmin. Dan ini banyak kaidah seperti ini. Fasik pasti kafir, kafir pasti fasik, fasik belum tentu kafir. Ya. Kafir pasti fasik. Fasik itu orang yang melakukan dosa besar. Mana ada orang kafir tidak melakukan dosa besar? Loh, ada orang kafir tapi tidak pernah zina, tidak pernah mencuri, tidak pernah judi, jujur, ya amanah. Berarti dia tidak melakukan dosa besar. Siapa bilang? Orang kafir kan tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak sholat dosanya jauh lebih besar daripada zina, minum khamr, berjudi. Jadi seluruh orang kafir pasti fasik, pasti pelaku dosa besar. Adapun fasik pelaku dosa besar belum tentu kafir. Ada seorang muslim beriman, dia zina, apakah batal imannya keluar dari Islam? Tidak. Ada seorang muslim beriman, dia minum khamr, apakah dosa minum khamr dosa besar menyebabkan dia keluar dari Islam? Tidak. Dia masih beriman, dia masih muslim. Ya, maka ingat kaidah, kafir pasti fasik, fasik belum tentu kafir. Ya, najis pasti haram. Yang haram belum tentu najis. Yang najis pasti haram dimakan. Ya, yang najis pasti haram dimakan. Yang haram apakah pasti najis? Enggak. Uang haram, nasi haram, hasil curian, apakah najis? Ketika menyentuh fisik kita harus kita cuci? Tidak. Alkohol termasuk haram kita minum. Apakah najis ketika tersentuh di badan? Tidak. Gitu ya. Air kencing, najis. Apakah pasti haram? Iya. Fa'innahu qaddu yakunul imanu da'ifan. Kadang-kadang iman itu menjadi da'if. Iman itu menjadi lemah. Fala yatahaqqaqal qalbu bihi tahqiqan tamman amila ma'al jawarihi a'malil islam. Sehingga dia tidak melakukan amalan-amalan Islam dengan sempurna. Itu bukti kelemahan dia, kelemahan iman dia. Yang lainnya pada sholat, jamaah, dia malas-malasan. Entar saja jam 2, entar saja jam 5, masih ada waktu. Imannya lemah. Yang ambil air wudhu, ikut sholat berjamaah, duhur, asar, maghrib dan seterusnya, imannya lebih kuat daripada yang tidak ikut sholat berjamaah dalam hal itu. Ya, yang lain pada sedekah, dia merasa bakhil, imannya lemah. Yang lain pergi haji, dia sudah sanggup pergi haji, sudah ada uang, tapi masih ditunda-tunda, imannya lemah. Begitu. Jadi ketika jawarih, ketika jasad tidak melakukan amalan-amalan Islam dengan sempurna, maka itu bukti bahwa imannya lemah. Walaysa bimu'minin al-iman at-tam. Tidaklah seorang mukmin itu imannya harus sempurna terus. Tidak, tidak seperti itu. Ketika iman seorang tidak sempurna, apakah dia menjadi tidak beriman, menjadi kafir? Tidak. Tetap dia beriman. Ya. Tapi oleh Nabi disebutkan la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman kalian ketika tidak mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Tidak beriman orang yang mengaku bapak kepada yang bukan bapaknya. Tidak beriman, ini banyak sekali. Tidak beriman seseorang yang berzina ketika dia berzina. Tidak beriman orang yang minum khamar ketika dia minum khamar. Tidak beriman orang yang mencuri ketika dia mencuri. Apakah ini bermaksud dimaksudkan dari sabda Nabi ini bahwa orang yang sedang mencuri tidak ada imannya, sedang berzina tidak ada imannya? Keliru. keliru. Yang dimaksud al-iman as-sah, iman yang sempurna tidak ada pada dirinya. Imannya tipis sekali, saking tipisnya tidak sanggup menolak dia untuk berzina, untuk minum khamr, untuk berjudi, untuk mencuri. Itu. Apakah masih ada iman? Ada. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa mencuri menyebabkan seorang keluar dari Islam, minum khamr, berzina menyebabkan kafir. Tidak ada. Berulang kali kita bahas bahwa keimanan dan kekafiran itu adalah amal hati, bukan amal jawarih. Tidak ada perbuatan yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam ketika itu hanya amal jawarih. Zina, minum khamr, berjudi, membunuh, memperkosa, korupsi, apalagi yang lebih dahsyat dari itu. Ya, membunuh orang tuanya, dahsyat sekali dosa ini. Apakah ini menyebabkan dia kafir? Tidak. Tidak ada perbuatan anggota badan yang menyebabkan seseorang jadi kafir, tidak ada. Tapi kalau hatinya yang berbuat jahat, berbuat buruk, meyakini keburukan, maka dia keluar dari Islam. Dia meyakini bahwa babi itu tidak haram. Dia meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Dia meyakini siksa kubur tidak ada. Dia meyakini surga dan neraka tidak kekal. Dia meyakini bidadari itu tidak ada. Dia meyakini Nabi Isa tidak akan turun. Ini adalah keburukan hati. Ini yang menyebabkan seseorang kafir. Apa? Amalul qulub, amal hati. Gitu ya. Maka amal hati jauh lebih besar daripada amal jawarih. Ya, amal hati jauh lebih besar dari amal jawarih. Amal hati ada kalanya tanpa amal badan. Iman itu kan sah. Tapi amal badan tanpa amal hati tidak sah. Ya. Apa misalnya sholat kan amal badan, tapi tidak disertai amal hati. Apa? Ikhlas. Amal hati kan ikhlas. Di antara ikhlas itu kan amal hati, kebaikan hati. Lawan katanya riya, keburukan hati. Dia sholat tidak ikhlas, berarti riya. Dia dengan sholatnya ingin disanjung, ingin dipuji, maka tidak sah. Allah tidak akan terima. Gitu ya. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص. Begitu juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Lamma qala lahu lam tu'ti fulanan wa huwa mu'min." Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Nabi, "Kenapa engkau tidak memberikan harta, tidak memberikan sesuatu kepada si fulan padahal dia beriman?" Gitu. Kenapa ya Rasul, si fulan tidak engkau beri padahal dia kan beriman sama dengan yang lain, kenapa tidak diberi? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au muslim." Gitu. Nabi menjawab, "Mukmin atau muslim?" Gitu. "Muslim." Gitu. Nabi menjawab, "Belum mukmin, masih muslim. Belum iman, masih Islam." Yusiru ila annahum lam yatahaqqaq fa innama huwa fi maqamil Islam az-zahir. Artinya orang tersebut hanya pada zahirnya saja Islam. Wala raiba annahu mata dha'ifa al-iman al-batin lazima minha dha'fu al-a'mal al-jawarih az-zahirah aidan. Ya, begitu juga seperti tadi, kelemahan hati menyebabkan kelemahan jawarih. Ya, tetapi sekali lagi kita tidak bisa memulai dengan hati. Tidak bisa memulai dengan hati. Ya, gimana biar hati saya ini kuat, biar hati saya keimanan saya kuat, dengan demikian biar amal jawarih saya juga kuat? Tidak bisa. Tidak bisa. Ketika antum malas, ya, sholat berjamaah, oh merasa bakhil, merasa sayang mengeluarkan uang untuk bersedekah, padahal fakir miskin sudah menanti, pembangunan masjid pesantren sedang menanti. Apa? Paksakan. Tidak bisa cukup dengan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku ringan dalam beramal." Ya, sementara uang di tangannya belum juga disedekahkan. Ya, sementara menunggu-nunggu hatinya menjadi baik, enggak bisa. Enggak bisa. Karena apa? Karena kita disuruh berusaha, tidak disuruh untuk menunggu. وأما اسم الإسلام أدب استلاء الإسلام نام الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته tidak akan hilang dengan hilangnya sebagian kewajiban. Apa kewajiban Islam? Shahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Gitu kan tukun Islam? Nah, sekarang salah satunya hilang. Dia kaya raya, tetapi tidak pergi haji sampai mati. Apa kalau otomatis dia kafir? Tidak. Dia dosa yang sangat besar, diancam memang. Famut Yahudian atau Nasraniyan, kata Nabi. Barang siapa yang sudah mampu berangkat haji, tetapi dia masih menunda, Nabi mengatakan, famut Yahudian atau Nasraniyan. Maka matilah saja dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Apa ini? Ancaman. Ancaman. Tidak boleh dipastikan bahwa orang yang belum pergi haji, belum bayar zakat, padahal dia kaya raya, otomatis dia kafir keluar dari Islam. Tidak. Tidak. Ya. Itu bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan keyakinan Rasul dan para sahabat, tetapi pendapatnya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij. Ya, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Rasul dan para sahabat pemulanya adalah meyakini bahwa ketika kewajiban tidak dilaksanakan maka dia dosa yang sangat besar, tetapi tidak menyebabkan Islamnya hilang. Ya. Nah, ini termasuk apa yang ada di negeri muslim. Ya. Bagaimana sifat negeri muslim itu? Ada azan. Mayoritas penduduknya kaum muslimin, pemimpinnya muslim, kan ciri-ciri negeri muslim begitu. Ada potong tangan bagi yang mencuri, hukuman cambuk bagi yang berzina, hukuman qisas bagi yang membunuh. Ini sifat-sifat negara Islam, gitu ya. Kemudian salah satu sifat itu hilang. Ada negara Islam, mayoritas penduduknya muslim, pemimpinnya muslim, terdengar ada di mana-mana, berjamaah di mana-mana, masjid di mana-mana, begitu bebasnya. Tetapi beberapa sifat hilang. Apa? Pencuri potong tangannya tidak dipotong. Kemudian yang berzina tidak dicambuk. Yang membunuh tidak dikisos. Apakah negara seperti ini lalu langsung kita katakan negara kafir? Jawab, tidak. Tidak, karena hilang sebagiannya tidak menyebabkan jadi semuanya hilang. Karena masih ada suara anda, gitu. Karena masih ada syariat-syariat Islam, gitu. Orang tadi yang jelas-jelas tidak puasa Ramadan, tidak zakat, tidak haji, masih muslim, gitu. Bahkan nanti akan ada pembahasan tidak sholat seumur hidupnya. Kafir atau tidak, ada dua pendapat. Pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat, tidak kafir. Ya, bagaimana pendapat Al-Bani, ya. Pendapat Imam Syafi'i, walaupun ada ulama-ulama seperti Imam Ahmad, Syaikh bin Baz, berpendapat kafir. Ya, ini. Maka faedah yang besar yang harus kita pahami ini, ketika salah satu sifat itu hilang, maka tidak otomatis menjadikan semua sifat itu hilang semua. Ya. Predikat itu jadi hilang. Predikatnya Islam, sifat Islam ya salat, ya zakat, ya puasa, ya haji, salah satunya hilang. Maka predikat itu tidak hilang. Begitu juga predikat negara Islam, negeri muslim seperti negeri kita ini Indonesia, maka tidak akan menjadi kafir hanya gara-gara tidak ada potong tangan. Tidak ada hukum cambuk. Tidak ada hukum qisas. Ya, bagaimana negeri seperti Jepang, Amerika jelas itu negeri kafir. Tidak ada sifat-sifat Islam kecuali sedikit sekali, dan itu secara umum. Secara khusus salat berjamaah enggak ada. Ya, terdengar gema azan di mana-mana enggak ada. Mayoritas kaum muslim enggak juga. Pemimpinnya muslim enggak juga. وإنما ينفي بالإتيان بما ينافيه بالكلية. Akan menyebabkan seseorang itu kafir apabila secara keseluruhan hilang. Ya, artinya tidak shahadat, tidak sholat, tidak zakat, tidak ya udah apa yang dikatakan bukan kafir. Ya, atau yang terbesar tidak shahadat. Gitu. Atau syahadatnya batal. Dia sudah mengucapkan syahadat tapi syahadatnya batal. Kenapa syahadatnya batal? Dia menolak ayat. Dia menolak hadis. Dia menghina Allah, menghina Rasulullah. Nah, ini syahadatnya batal. Ya. Yeah. Yang terakhir, wala yu'rafu fi syai'in min as-sunnati as-sahihati nafsi al-Islam amman taraka syai'an min wajibati. Tidak dikenal di dalam sunnah ini bahwa orang yang meninggalkan sesuatu di dalam kewajibannya maka menyebabkan dia hilang Islamnya, hilang imannya. Ini tidak dikenal di dalam sunnah. Dikenal di mana? Di kalangan orang Khawarij. Orang Khawarij meyakini bahwa tidak puasa kafir, tidak haji, tidak zakat kafir. Ya. Yeah. Sampai hari ini orang-orang Khawarij mengatakan tidak pakai jilbab kafir. Ya. Yeah. Ini keliru. Ya, yeah, ada waktu beberapa menit untuk soal jawab. Silakan. Bagaimana hukumnya orang taat dalam melaksanakan rukun Islam tapi rukun imannya kurang? Misal, dia sholat tapi tidak tasdik, tidak membenarkan Isra Mi'raj. Kafir. Tadi saya katakan bahwa ketika dosa itu adalah dosa hati, dosa keyakinan, menolak satu ayat, menolak satu hadis, kafir. Walaupun dia sholat, puasa, zakat, haji setiap tahun. Ya. Yeah. Dia tidak meyakini adanya Isra Mi'raj, berarti ada sebuah ayat yang dia tentang. Ya. Yeah. Cukupkah hanya dengan Islam saja untuk masuk surga tanpa iman atau ihsan? Enggak, iman. Ya, yeah. Iman. Orang yang iman pasti Islam, Islam belum tentu iman. Berarti iman ini besar sekali. Iman ini yang terdepan. Ya. Yeah. Maka Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Ihsan tidak wajib. Ada seseorang artinya tidak menyebabkan dia kufur. Ada seseorang beribadah kepada Allah tapi tidak bisa merasakan seolah-olah melihat Allah dan juga tidak bisa merasakan bahwa dia sedang diawasi oleh Allah. Apakah dia kafir? Tidak. Tidak. Ya. Yeah. Jadi imanlah yang menyebabkan seseorang masuk surga. Iman itu apa? Pasti semua yang diterangkan dalam Al-Quran dia percayai. Semua yang diterangkan dalam hadis dia percayai, walaupun aneh. Walaupun aneh sekali. Ya. Kalau dia tidak percaya, dia tolak, maka kufur. Dengan ilmu ya, menolaknya dengan ilmu bukan karena kebodohan. Ya. Yeah. Bagaimana tiap-tiapnya agar kita bisa selalu merokoklah tanpa jawab kita mau menunggu? Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Justru kita belajar, justru kita ta'lim, justru kita mendengarkan nasihat agar seperti itu. Ya. Yeah. Kalau kita sudah merasa selalu diawasi oleh Allah, maka ini adalah derajat yang sangat tinggi. Ya, yeah. Tidak semua orang bisa seperti itu. Yeah. Kita tahu bahwa Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, tetapi tega berbohong, tega menipu, tega ingkar janji dan seterusnya. Ya, yeah. Berarti dia belum bisa merasa muraqabah. Maka sekali lagi ini bukan hal yang gampang. Sulit. Oleh karena itu kita harus berusaha. Ya, yeah. Dengan baca Al-Qur'an, baca sunnah, mendengarkan nasihat, ya. Yeah. Ustaz, saya pakai apa? Ini kan memang laki-laki dan Kalau misalkan ternyata memang nggak ada, seperti misalkan pemilihan umum gitu ya, ada yang pemilihnya ya apa laki-laki semua non muslim, atau sebaliknya perempuan tapi muslim. Nah prioritas mana yang sebagian besar? Nggak usah milih, nggak usah milih, ya. Karena tidak milih tidak berdosa, gitu. Nggak usah pakai kaidah syar'i. Kaidah demokrasi juga seperti itu. Lihat ada orang-orang yang memang orang mereka silakan golput. Apakah golput disalahkan? Kan tidak. Ya, apalagi kita golput bukan karena ngikutin kaidah demokrasi. Kita tidak memilih karena memang Islam tidak mewajibkan kita memilih. Tidak ada satu dalil baik Al-Qur'an dan Sunnah yang menyuruh kita untuk memilih pemimpin. Ya. Dan di dalam sejarah Islam, khilafah dari khilafah pertama Abu Bakar, teruskan yang kedua Umar, kemudian Utsman, Ali, Muawiyah dan seterusnya, tidak ada pemilihan itu diberikan kepada rakyat. Ya. Jadi pemimpin itu sendiri. Siapa yang memilih Abu Bakar jadi khalifah? Beberapa orang. Enggak sampai 50 orang. Berarti kan bukan rakyat kan? Kalau rakyat kan semuanya. Siapa yang memilih Umar jadi khalifah? Siapa? Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau berpesan untuk mengangkat Umar peninggal. Ya. Seperti raja. Raja sebelum mati kan menunjuk penggantinya. Nah, Abu Bakar melakukan seperti itu. Kemudian Umar, siapa yang memilih Umar? 6 orang. Bagaimana disebut rakyat 6 orang? Dan 6 orang ini tidak mewakili, tidak ada yang diwakili siapa-siapa. Jadi terserah 6 orang itu. Kalau mewakili kan yang 6 orang ini masing-masing nanya ke sana kemari, ya, kamu pengen siapa kemudian? Nah, kami menampung kehendak rakyat, ya, maka kami pilih Umar, tidak ada. Masing-masing ijtihad sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak usah lebih. Kalau sudah terpilih pemimpin yang lain. Sudah. Mabisa, iya, kita iya. Bahwa yang dosa itu yang memilih bukan kita. Akhirnya sudah terjadi presiden perempuan bagaimana beberapa tahun yang lalu, ya sudah. Ya, itu buruk tetapi tidak menyebabkan kita boleh mendurhakai pemimpin yang wanita. Tetap taat. Tetap taat. Ya. Dengan kondisi seperti itu, kita sebagai warga negara sebaiknya milih atau tidak? Dengan pemilu ini kondisi pemilu? Enggak, sebaiknya enggak. Karena memang tidak berhak. Ya. Karena memang tidak berhak. Ya. Ya. Karena kita korban satu masjid, nah tapi kita nggak tahu sudah banyak korban. Sementara di masjid lain tuh korban yang 1-2. Coba kalau kita korban ke masjid yang tadi sudah banyak korbannya atau masjid yang korbannya sedikit? Ini boleh kita memilih karena inti daripada korban itu adalah penyembelihannya. Yang penting adalah kambing itu. Kalau domba minimal 2 tahun, kalau kambing biasa, kambing Jawa, kambing kacang atau orang sini ya, itu minimal 1 tahun. Tidak buta, tidak cacat, tidak pincang, ya, dan disembelih setelah sholat Aid sampai asar sebelum maghrib tanggal 13. Aid itu syaratnya. Adapun di masjid mana, di rumah mana, siapa yang motong dan seterusnya ini bebas. Ya, kalau dirasa perlu ke masjid yang agak jauhan karena di sana lebih banyak yang membutuhkan daging, misalnya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Kalau di sebelah sana kok panitianya dari dulu biasa menjual kulitnya, ya jangan, gitu ya. Karena menjual kulit binatang, hewan, kurban tidak boleh. Ya, yeah. Harus diberikan pada konsumen. Yeah. Ustaz, ya. Kalau wudu di tempat atau ruangan nama kalian lagi, nggak masalah, nggak masalah, ya nggak masalah, nggak ada larang, boleh boleh saja. Kalau kita bangun siangan gitu, kadang terbangun terantem, itu mana yang didahulukan, salat subuhnya atau Lihat bagaimana matahari terbit. Kalau antum khawatir jangan-jangan waktu subuh sebentar lagi hilang, misalnya 10 menit lagi, 7 menit lagi matahari terbit, nah, maka langsung sholat subuh. Langsung sholat subuh. Jangan qobliyah dulu, jangan nungguin istri wudu dulu atau mandi dulu kalau mau jamaah dengan istrinya. Karena memang waktu harus kita perhatikan pertama kali. Yes. Adapun jika kesiangannya ini sudah terbit matahari, sebagaimana Nabi pernah seperti itu pulang dari perang Tabuk, jam 7 misalnya, setengah 7 misalnya baru bangun dan betul-betul baru bangun, maka bisa qobliyah subuh dulu, ya, bahkan azan dulu, kemudian qobliyah subuh, kemudian qomat, kemudian sholat subuh berjamaah bagaimana yang dilakukan oleh Nabi terus-terusan. Ya, yeah. Semuanya kesiangan. Si. Kalau jika seorang belum haji sampai meninggal, apakah ahli waris kewajiban menunaikan? Anaknya ya? Wajib. Enggak ya, kecuali nazar. Kalau nazar ya, berdasarkan riwayat Imam Muslim bahwa ada seorang wanita yang mengatakan bapakku bernazar pergi haji, belum melakukan sudah wafat. Bolehkah aku menghajikan bapakku ya Rasul? Nabi menjawab, ya. Jika bapakmu hutang kepada orang, engkau wajib membayarnya. Sekarang bapakmu hutang kepada Allah karena bernazar kan, nah, engkau lebih wajib membayarnya. Nah, hanya khilaf banyak ulama bagaimana kalau bukan anak, ya. Pendapat yang rajih anak. Karena kalau bukan anak boleh, maka akan batal firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Kalau pahala anak kan orang tua dapat, karena tidak mungkin ada anak kalau bukan atas usaha orang tua. Kalau orang tua itu tidak berusaha untuk nikah, enggak mungkin ada anak itu. Gitu ya. Allah. Habis? Ya. Yeah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.